apa kabar? Alalamu adik indah menjalang denai. Samantaro rindu makin menyeso. Mengaku kini agak mandiam seribu bahasa. Nanti adik katuk kepastian.